السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-64. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai pendalilan sekaligus penjelasan singkat atas matan Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah Babul Adzan wal Iqamah. Kita ada di halaman 145. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa alfazul adzani wal iqamati ma'rufah." Lafaz azan dan lafaz iqamah itu sudah diketahui. Jadi kaum muslimin ya mengetahui lafaz azan ataupun lafaz iqamah. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa sighatul adzan, adapun sighah adzan adalah Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah." Ini sighatul adzan. Sighatul adzan. Wa yaji'u fi syahadatain. Dan hendaknya melakukan tarji' ketika sampai di dua kalimat syahadat. Melakukan tarji' ketika sampai di dua kalimat syahadat. Barangkali pemirsa Niaga TV baru mendengar apa itu tarji'. Ya, baru mendengar melakukan tarji' di dalam azan. Apa itu yang dimaksud dengan tarji'? An ya'ti bihima awalan bisawtin munkhafidin yasma'uhu man hadara. Yaitu seorang muazzin mengucapkan dua kalimat syahadat bisawtin munkhafid, dengan suara yang lirih. Ya, dan suara itu terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaranya pelan. Ya, hanya terdengar oleh orang-orang yang sekitarnya. Setelah itu baru dia kencangkan suaranya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang seperti ini kita sebut dengan at-tarji'. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara yang pelan, munkhafid, min haitsu yasma'uhu man hadara, di mana orang-orang yang ada di sekitarnya dapat mendengar. Setelah itu baru dia keraskan suaranya agar terdengar oleh orang-orang yang jauh dari masjid. Kemudian dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dari Abi Mahdzurah radhiyallahu ta'ala an radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Abi Mahdzurah adzan. Ya, Nabi mengajarkan Abi Mahdzurah adzan. Bagaimana bentuknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu beliau mengulangnya. Maksudnya mengulang dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali. Ya Allahu Akbar. Ya la ilaha illallah. Jadi di situ yang ingin kita garis bawahi adalah cara azan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abi Mahdzurah adalah dengan membaca dua kalimat syahadat dengan suara yang lirih, barulah setelahnya dia mengeraskan suaranya. Nah, perbuatan seperti ini disebut dengan istilah at-tarji', yang melakukan tarji' di dalam dua kalimat syahadat ketika kita mengumandangkan azan. Dan ini sunnah. Ya, dan banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ya, padahal ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan di sini, wa fi riwayati inda Abi Daud. Di riwayat Imam Abi Daud dikatakan, ba'da dzikri syahadataini awwala marrah, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, tukhfidu biha sautaka, ya engkau pelankan suaramu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, summa setelah itu tarfa'u sautaka bisyahadah, setelah engkau mengucapkannya dengan suara yang pelan, lalu engkau mengucapkannya dengan suara yang murtafi', yaitu dengan suara yang tinggi. Nah, ini riwayat Imam Abu Daud. Lalu Profesor Dr. Mustafadi berkata, wa yudafu fil adzanil fajr. Khusus untuk adzan fajar itu ada tambahannya, yaitu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ya. Marrataini, yang dibaca sebanyak dua kali, ba'da qawlihi hayya 'alal falah. Jadi setelah hayya 'alal falah dua kali, ditambahkan dua kali, as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Kama ja'a fi riwayati Abi Dawud wan Nasa'i li hadith Abi Mahdhurah radhiyallahu ta'ala an wa huwa alladhi yusamma at-tathwib wa huwa alladhi yusamma at-tathwib. Ucapan as-salatu khairu minan naum dalam istilah para ulama biasa disebut at-tathwib. Ya, kalimat at-tathwib itu dalam istilah para ulama. Lalu dikatakan di sini wasighatul iqamah. Adapun sighah daripada iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini sighatul iqamah. Fal adhanu mathna wal iqamatu furada. Kalau kita perhatikan, ya, lapas-lapas azan itu genap. Lapas-lapas azan itu genap dua-dua. Sedangkan lapas-lapas iqamah furada, ya, dia satu-satu atau ganjil, ya kan? Ganjil. Wa dalilu dzalik, adapun dalil bahwasanya seorang muazzin menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah adalah hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwasanya umira Bilalu ay yashfa'al adzana wa yutir al-iqamata. Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala an diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Jadi Bilal diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Illal iqamah. Lapas-lapas iqamah itu ganjil kecuali lapas iqamahnya. Apa itu lapas iqamah? Qad qamatis shalah. Jadi semua lapasnya adalah ganjil kecuali lapas iqamah. Yang mana lapas iqamah? Qad qamatis shalah. Ya, lapas qad qamatis shalah itu dibaca genap atau dibaca dua kali. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qal innama kanal adzanu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini. Azan itu dahulu di zaman Nabi adalah dua kali. Wal iqamatu marratan. Adapun iqamah satu kali. Ghairu annahu yaqul, hanya saja beliau berkata qad qamatis shalah, artinya khusus qad qamatis shalah itu di lapas iqamah itu dua kali diucapkan. Fa idza sami'na al iqamata tawaddana thumma kharajna ila shalati, apabila kami mendengar iqamah kami wudu kemudian kami keluar untuk melaksanakan ibadah salat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan yang lainnya. Ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, terkait dengan sighatul adzan wal iqamah. Ya, sighatul adzani wal iqamati. Kemudian penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa yajibu tartibuha. Ya, dan wajib diucapkan atau dibaca dengan tartib. Tidak bisa kita acak-acak, ya. Lapasnya memang urutannya sudah ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir itu tartib. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay yushtaratu fi husuli sunnati tartibu al-fazil adhan. Ya, agar mendapatkan sunnah, disyaratkan mengucapkan azan itu dengan tertib. Ya. Tartibu alfazil adzani wa alfazil iqamati kama dzukir. Wajib mengucapkan lafaz azan dan iqamah dengan tertib sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan, fa in sakata aw takallama fi asna'ihi tawilan batala adzanuhu. Apabila seorang muazzin terdiam atau berbicara saat dia mengumandangkan azan, ya tawilan, ya panjang, artinya panjang, dia diam panjang, lama dia diam. Atau dia berbicara dengan orang lain dalam waktu yang lama, maka azannya dianggap sudah batal. Fayasta'nifuhu wa in qasura fala. Maka dia harus mengulangnya dari awal azan lagi, tetapi kalau jedanya adalah pendek maka tidak perlu dia ulang dari awal, kata beliau. Wa aqallu ma yajibu an yasma'a nafsahu in adzana wa aqama li nafsihi. Kalau seseorang azan untuk dirinya sendiri atau qomat untuk dirinya sendiri, maka ukuran suaranya paling minimal terdengar oleh telinganya. Itu paling minimal. Jadi kalau seseorang mengumandangkan azan bukan untuk memberitahu sudah masuknya waktu, tetapi dalam rangka mengerjakan sunnah, ya, maka standar paling minimal, ya, kalau dia azan sendiri, ya, itu terdengar olehnya, ya, terdengar oleh telinganya. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Misalnya saya terlambat sholat, ketika saya sampai di masjid, saya dapatkan orang sudah selesai sholat. Apakah boleh saya azan? Iya, disunnahkan azan. Dengan suara tinggi? Tidak. Lalu bagaimana ukuran suaranya? Sekedar terdengar oleh telinga saya. فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَوْمَ لِجَمَاعَةٍ وَجَبَ إِسْمَاءُ وَاحِدٍ جَمِيعَهُمَا. Ya, tetapi apabila kita azana, ya, seseorang azana mengumandangkan azan atau mengumandangkan iqamah li jama'atin, ya, untuk jamaah, wajaba isma'u wahidin jami'ahuma, maka kita wajib memperdengarkan suara azan itu kepada setiap orang, itu kepada kaum muslimin, ya, karena hakikat daripada azan adalah i'lamun nas bidukhuli waqtis shalah. I'lamun nasi bidukhuli waqtis shalah. Pengumuman kepada manusia bahwasanya waktu salat sudah masuk. Lalu dikatakan di sini, wala yasihul adzanu qabla alwaqt. Tidak sah azan sebelum masuk waktu. Jadi kalau waktu zuhur belum masuk, ya jangan dulu azan. Ya kalau terlanjur dikumandangkan azan, maka azan itu dianggap tidak sah, tidak ada. Ya. Oleh karenanya kan dalam hadis yang sudah kita baca, bahwa al-mu'adzinuna umana, orang-orang yang azan itu orang-orang yang diberikan amanah. Maka hendaknya dia menjaga waktu-waktu sholat kaum muslimin. Ya, menjaga waktu sholat kaum muslimin. Lalu dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, waktu al-adhani bidukhulil waqt. Waktu azan adalah dengan masuknya waktu salat. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda kepada Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza hadaratis shalah falyu'adhdhin lakum ahadukum. Idza hadaratis shalah falyu'adhdhin lakum ahadukum." Apabila waktu sholat itu masuk, wahai Malik ibnul Huwairith, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Illa subha. Kecuali sholat subuh. Fa innahu yajuzu ayyu'adzina laha ba'da nisfil layli. Kecuali subuh boleh azan untuknya setelah pertengahan malam. Ini mungkin maksudnya adalah azan yang pertama. Maksud beliau kecuali subuh ada dua azan. Ada azan pertama, azan kedua. Tapi kan azan pertama bukan azan subuh sebenarnya. Artinya bukan azan untuk menandai sholat subuh. Tapi membangunkan orang untuk bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Dikatakan di sini oleh beliau, وَهُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ لَهَا. Ini adalah azan pertama untuk sholat subuh. ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْأَذَانَ الثَّانِي بَعْدَ دُخُولِ الْوَقَتْ. Kemudian ada azan kedua setelah masuknya waktu. Adapun dalilnya adalah hadis yang sahih, riwayat al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna bilala yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda di hadapan para sahabat, inna bilala yu'adzinu bilail, ya, inna bilala yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan ketika hari masih malam. Artinya belum masuk waktu sholat subuh. Maka makanlah kalian, minumlah kalian sampai azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum sudah azan, maka tidak ada lagi makan dan minum bagi orang yang berniat berpuasa. Ya, bagi orang yang berniat berpuasa. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan di sini, wa yundabut taharatu wal qiyamu wastiqbalul qiblati wal waltifatu fil hayy ala taini. Disunnahkan taharah, yaitu bersuci. Jadi hendaknya seorang muazzin itu taharah, bersuci. Kata Profesor Dr. Mustafa Dipli, annahu ibadatun wa dzikrun lillahi azza wajal. Karena azan adalah ibadah dan dia adalah zikir menyebut nama Allah. Ya. Wa walianna almuadzina yad'u ila shalah. Dan dikarenakan muazzin itu mengajak orang salat, falyakun bi sifatin ma yumkinuhu fi'luha. Maka kalau dia ingin mengajak orang salat, hendaknya dia berada dalam kondisi yang memungkinkan dia untuk salat, yaitu dia wudu. Ya, dia wudu. Dalam riwayat dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzinu illa al-mutawaddi', tidak boleh azan kecuali orang yang sudah berwudu. Abu Hurairah berkata, la yunadi bis-shalah illa al-mutawaddi'u, tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang sudah berwudu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Yang kedua, al-qiyam, berdiri, ya, berdiri. Dikatakan di sini, an yu'adzina qa'iman ala maudi'in murtafi'in. Hendaknya seseorang yang azan itu berdiri di tempat yang tinggi. Ya, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Bilal kum fanadi lissalah. Wahai Bilal, berdirilah engkau dan kumandangkan azan. Ya, berdiri dan kumandangkan azan. Yang ketiga adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Ini sudah sering ya kita bicarakan masalah menghadap kiblat, baik dalam masalah sholat, lalu dalam masalah menyembelih. Ya, karena kiblat adalah ashraf al-jihah, arah yang paling mulia. Waltifatu fi hayy alataini, dan menengok ke kanan ke kiri ketika membaca hayya alataini, yaitu hayya ala shalah, hayya alal falah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay fi qawlihi hayya ala shalah, hayya ala shalah, wa qawlihi hayya alal falah, hayya alal falah. Berdasarkan hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qal, ra'aitu bilalan, aku melihat Bilal, yu'adzinu, mengumandangkan azan, faja'altu atatabba' fahuha huna wa hahuna bil adzani yaminan wa shimalan. Jadi Bilal itu ketika azan, ketika sampai di hayya 'alas shalah, wajahnya dipalingkan ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alal falah, ke kiri. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu diantara yang disunnahkan. Ya. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Fil ula yaminan wa fil thaniyah shimalan. Hayya ala salah ke kanan, hayya ala al-falah ke kiri. Fayalwi unuqahu la yahulu sadrahu wa qadamaihi. Dan itu hanya memutar kepalanya saja tanpa dada dan kakinya. Artinya dadanya, kakinya tetap di posisinya, hanya kepalanya saja yang digeser ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Lalu dikatakan di sini, wa yukrah lil muhdits. Orang yang hadas makruh mengumandangkan azan. Ya, wa karahatul junubi asyad. Apalagi orang yang junub. Orang yang hadas kecil makruh mengumandangkan azan, apalagi orang yang hadas besar, yaitu dalam kondisi junub. Dikatakan di sini, li'annal janabata hadasun ya ummu jami'al badani. Karena yang namanya hadas besar, dia hadas yang mencakup seluruh bagian dari tubuh. Yamtani'u biha ma la yamtani'u bil hadas. Terhalang dikarenakan junub sesuatu yang tidak terhalang dikarenakan hadas. Ya. Wal karahatu li'annahu dzikrullahi azza wajal, dan dihukumi makruh karena ini masuk kategori zikir. Waqad kariha Rasulullah dzikrullah ala ghairi taharatin, dan Nabi tidak suka berzikir dalam kondisi tidak suci. Itu pernah kita bahas ya, hadis di mana Nabi tidak suka berzikir dalam kondisi tidak suci. Lalu dikatakan di sini, wa an yu'azzina ala mawdi'in 'alin biqurbil masjid, ya hendaknya mengumandangkan azan di tempat yang tinggi yang dekat dengan masjid. Dikatakan di sini hal ini berdasarkan hadis sebelumnya, ya, hadis Bilal ketika Nabi perintahkan untuk azan, ya, diceritakan saat itu beliau mencari tempat yang tinggi. Walaupun kalau sekarang ya sudah ada pengeras suara, ya, sudah ada mic, sudah ada speaker yang ini sangat membantu sekali azan, ya, sehingga tidak perlu lagi harus naik ke tempat yang tinggi. Karena tujuan menaiki tempat yang tinggi ketika azan adalah isalu as-saut, agar sampainya suara sejauh mungkin, ya, sampainya suara sejauh mungkin. Wa yaj'al usbu'aihi fi simakhaihi, dan hendaknya meletakkan jarinya di lubang telinganya, ya. Dikatakan di sini li'annahu ajma' lis-saut. Karena ketika kita meletakkan jari kita di telinga ini bisa lebih menjadikan suara kita lantang. Ya, wa bihi yastadillul asam wal ba'id 'alal adzan. Dan dengan meletakkan tangan kita di telinga ini bisa menjadi pemberitahuan untuk orang-orang yang tuli atau orang-orang yang apa namanya yang jauh bahwa orang itu sedang azan. Jadi kalau kita berdiri seperti ini, otomatis orang-orang yang jauh, walaupun mereka tidak mendengar suara, tetapi melihat posisi tangan yang di telinga, mereka tahu bahwa azan sedang dikumandangkan. Lalu dikatakan, wa an yurattala al-azanu wa yudrijal iqamah. Dan hendaknya azan itu di diucapkan dengan berlahan-lahan. Artinya per lapasnya, per kalimatnya dipisah. Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti. Itu kalau azan yurattil, tartil. Tetapi kalau iqamah yudrij, hendaknya bersambung. Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamati salah, qad qamati salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini kalau iqamah. Jadi kalau azan, yurattil, atau yurattal, ya. Tapi kalau apa namanya, kalau iqamah, yudrij, ya, artinya disatukan. Lalu dikatakan di sini wa yushtaratu ay yakuna al muadzin musliman aqilan mumayyizan dzakaran, dan disyaratkan seorang muadzin itu adalah seorang yang muslim

ya, berdasarkan hadis di mana Nabi berkata, inni akrahu an adzkurullah ala ghairi taharatin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah kalau dalam kondisi tidak suci. Ya, oleh karenanya justru perdebatannya adalah apakah berwudu sebelum membaca Quran, artinya menyentuh mushaf, itu wajib ataukah sunnah. Jumhurul ulama mengatakan wajib. Ya. Berdasarkan hadis berdasarkan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci, yang suci. Ya, atau berdasarkan hadis inni la uhillu Qur'ana syai'an minal Qur'an lil junubi wal haid. Aku tidak menghalalkan Al-Quran untuk seorang yang junub dan wanita yang haid. Ya, oleh karenanya terjadi perbedaan pendapat terkait dengan masalah menyentuh Quran ketika dalam kondisi hadas kecil. Sebagian ulama berpendapat tidak masalah. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala an bahwa dahulu tidak ada yang menghalangi Nabi untuk membaca Quran kecuali dalam kondisi junub. Ya, tapi kalau mengatakan kalau tanpa wudu 10 pahalanya, pakai wudu 25, Allah alam bisawab, itu saya tidak tahu ada riwayat seperti itu. Apakah boleh itu kita anggap kalimat motivasi? Tidak boleh juga. Karena menisbatkan kalau sekian pahalanya sekian, sekian kalau begini pahalanya sekian, itu tidak bisa kita buat-buat. Karena yang tahu masalah pahala bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya melalui hadis atau ayat. Gak bisa kita bikin sendiri, siapa yang baca ini dapat pahalanya sekian, siapa yang begini, gak bisa. Karena kita gak pernah ngobrol sama Nabi atau nanya sama Allah, ya Allah kalau begini gimana, lalu kita sampaikan. Gak bisa seperti itu. Ya wala taqulu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau katakan, jangan kau menyampaikan sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan. Karena inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai dinisbatkan kepada Nabi padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya misalnya. Ini berbahaya. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tidak mengapa bila salat berpindah tempat, misal salat qabla zuhur di kamar belakang, dilanjut salat zuhurnya di kamar depan karena ada sesuatu dan lain hal? Tidak masalah. Tidak ada masalah ya berpindah tempat. Bahkan disunahkan berpindah tempat untuk memperbanyak bekas-bekas ibadah. Ya, disunahkan berpindah tempat untuk memperbanyak bekas-bekas ibadah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat dari Bapak Ibrahim di Kepri, Kepulauan Riau. Apakah sama doa sesudah azan dan doa sesudah iqamah? Allah alam bisawab, saya secara pribadi tidak mengetahui ada doa khusus setelah iqamah. Ya, saya tidak tahu ada doa khusus secara iqamah setelah iqamah. Tapi yang saya tahu doa setelah azan ya, yang doa yang kita kenal ya. Nabi berkata apabila kalian mendengar azan, bersolawatlah kepadaku. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita sambung dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'adta. Allah alam bisa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ini Pak Ustaz, kalau kita kan lagi musafir, kalau itu salat qasar ya apa Pak? Namanya, tata caranya gimana? Tata cara salat qasar dan jamak gitu. Baik, itu saja Bapak? Iya. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainuddin di Subang ya, beliau bertanya tentang kaifiat atau tata cara melaksanakan sholat jama' dan qasar dalam kondisi safar. Misalnya Bapak di Subang, safar ke Jakarta. Ya, jaraknya jarak safar. Ya, 80 kilo misalnya, lebih dari 80 kilometer. Maka ketika Bapak berangkat pukul 11 siang, ya, Bapak berangkat dari Subang atau dari Subang menuju Semarang misalnya, dari Subang menuju Semarang, itu jaraknya jauh, jarak safar. Bapak berangkat jam 11 siang. Lalu ketika di pertengahan jalan azan zuhur berkumandang. Dalam kondisi ini Bapak memiliki pilihan. Apakah Bapak ingin berhenti melaksanakan zuhur yang mana sekaligus mengerjakan asar? Ini kita sebut dengan jamak takdim. Atau boleh juga Bapak berniat dalam hati untuk mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Sampai di sini jelas ya. Jadi Bapak berangkat dari Subang menuju Semarang. Azan berkumandang jam 12. Bapak punya dua opsi pilihan. Opsi pilihan yang pertama, Bapak berhenti cari masjid lalu sholat zuhur lalu asar. Atau opsi yang kedua, Bapak boleh menunda pelaksanaan zuhur ke waktu asar. Bapak niat di hati, Allah, saya kerjakan nanti zuhur di waktu asar. Ini kita sebut dengan jamak takhir, yang mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Dua-duanya boleh. Itu dari sisi waktunya. Lalu bagaimana dari sisi kaifiatnya? Dari sisi kaifiat, ketika Bapak berhenti di masjid di waktu zuhur tersebut, yang harus pertama kali Bapak lakukan zuhur dulu. Zuhur dulu. Kalau ternyata tidak ada jamaah yang sholat, ya Bapak sholat misalnya sendiri. Zuhur dulu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu kita sebut dengan qasar. Ya, 2 rakaat itu kita sebut dengan qasar. Bapak sholat dulu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat seperti sholat biasa ya, seperti sholat subuh 2 rakaat. Tasyahudnya cuma 1 kali. Lalu salam, lalu bangkit. Iqomah lagi untuk sholat asar. Iqomah untuk sholat asar, lalu niat sholat asar, selesai ya salam. Ini kalau dilakukan di waktu zuhur. Lalu bagaimana kalau dilakukan di waktu asar? Sama persis. Kerjakan zuhur dulu 2 rakaat, lalu iqomah, baru asar lagi 2 rakaat. Ini yang pertama. Lalu bagaimana maghrib dengan isya? Sama dengan zuhur dan asar. Bedanya nanti kalau maghrib harus 3. Tidak bisa jadi 1,5. Tidak bisa. Maghribnya 3, baru isyanya 2. Maghrib boleh diakhirkan ke isya atau sebaliknya. Isya dikerjakan di maghrib. Kalau isya dikerjakan di maghrib, maghrib dulu 3, baru isyanya 2. Atau sebaliknya, maghrib dikerjakan di isya. Tetap maghrib dulu 3, baru isyanya 2. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ummu Khadijah di tebing tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, warahmatullahi Ustaz. Mau bertanya, ini pernah membaca di surah Al-Imran kan, Ustaz? Tentang kita, Ustaz. Tentang apa Ibu? Tentang ini di surah Al-Imran, Ustaz, tentang kita disuruh yang ingatlah aku dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring gitu kan, baik, Ustaz. Baik, baik. Dalam konteks ayat ini kita itu mengingat dalam dan seperti itu, apakah berzikir khusus zikir ataukah boleh membaca Al-Quran itu dari sebut mengingat Allah dalam keadaan berzikir, Ustaz, dari orang hafalan, tapi di saat tidur gitu, Ustaz, baik. Tanpa memegang mushaf gitu, Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Syukran, iya Ustaz, syukran penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak menciptakan alam semesta ini sia-sia. Faqina adzaban nar, maka jauhkan kami dari api neraka. Apa ini maksud dengan zikir? Zikir di situ umum, baik zikir dalam arti berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau zikir dalam arti Al-Qur'an. Boleh tidak seseorang memurajaah Al-Qur'an An-Naba misalnya sambil dia berbaring? Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun. Enggak ada masalah. Dia memurajaah hafalannya sambil berbaring, sambil duduk, sambil berdiri, enggak ada masalah, dibaca saja. Ya, dibaca, dibaca sambil memurajaah, membaca ya, berzikir. Ya, tanpa memegang mushaf misalnya ya, dia berbaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sambil berbaring enggak ada masalah ya, diperbolehkan ya. Dan Al-Qur'an adalah zikir. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, yaitu dari Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sujud tilawah boleh dilakukan di rakaat kedua? Enggak ada masalah. Ya, dilakukan di rakaat kedua. Yang pasti setelah membaca ayat-ayat sajdah, ya surat ayat-ayat sajdah. Allah alam bissawab. Apakah boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh bila lafaz syahadat ditambah dengan pengakuan terhadap Nabi Isa bin Maryam sebagai utusan Allah, sebagaimana banyak lakukan orang-orang kembali kepada Islam? Kalau dalam sholat tidak bisa, di dalam azan tidak bisa, tapi dalam percakapan sehari-hari nggak ada masalah. Dalam azan sudah tentu lapasnya. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluh. Itu dalam percakapan sehari-hari, misalnya dalam orang mau masuk Islam enggak ada masalah tambahan seperti itu. Untuk apa namanya? Membesarkan hatinya bahwa umat Islam pun mengakui Nabi Isa. Tapi kalau dalam ibadah seperti azan, seperti salat, tentunya itu tidak ditambahkan. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika salat fardu lupa iqamah, apakah salatnya sah? Sah, tidak masalah. Salat fardu, ya lupa iqamah, sah tidak salatnya? Sah, nggak ada masalah. Karena iqamah itu sunnah, iqamah sunnah, sebagaimana sudah kita baca di awal. Tapi jangan menyelisihi apa dengan sengaja kita meninggalkannya dalam salat berjamaah. Kalau dalam salat sendiri ya silahkan saja, langsung salat misalnya, karena itu sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan pergi dari rumah kita. Apakah setelah sholat dan akan tidur membaca dua surat Al-Baqarah dan ayat kursi sudah mencukupi rumah kita dari dijauhi dari setan? Insyaallah ya, insyaallah ibu baca, rajin-rajin ibu baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, lalu 2 ayat di tengah yaitu 255 256 ayat kursi ya, dan ayat la ikraha fiddin, lalu 3 ayat yang terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil arwa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, itu dibaca. Dia akan menjauhkan kita dari gangguan setan. Allahu a'lam bissawab. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana sebenarnya posisi sop anak yang sudah tamis? Apakah boleh bergabung dengan sop orang dewasa atau orang tua? Enggak ada masalah ya. Tidak ada larangan dalam agama, apalagi mereka sudah tamis, masuk ke dalam sop orang-orang dewasa. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita mengharapkan pahala jariah dari pemberian kita ke orang lain, apakah harus diakadkan sebagai wakaf? Bagaimana jika diakadkan sebagai hadiah, contoh memberi teman baju sholat? Ya hadiah saja pak, hadiah saja, enggak usah bapak katakan wakaf. Ya baju kita kasih, ya baju ya, itu bukan wakaf. Kalau wakaf itu biasanya lebih kepada umum manfaatnya, umum untuk kaum muslimin. Adapun untuk sesuatu yang sifatnya pribadi, personal, itu kita katakan hadiah. Ya, tahadu tahabu kata Nabi, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Pak? Dari Abu Sini di Kalimantan Barat. Masya Allah, silahkan Tanpa. Bapak. Oke, Ustaz, menyambung pertanyaan tadi, menyambung jawaban tentang jamak qasar tadi, Ustaz. Baik. Kebetulan kita kan sering dapat juga. Baik. Jadi ketika dalam qasar itu tadi kita menemukan jamaah di masjid itu sedang melaksanakan jamak, baik, Ustaz, jamaah sholat fardu. Hmm. Sedangkan kita di waktu asar. Terus kita lakukan yang bagaimana, Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Kita ikut jamaah sholat asar atau kita sholat zuhur dulu di jamaah itu gitu. Baik. Pertanyaan. Barakallahu fiik. Allah yabarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Kalau kita lihat pendapat para ulama, dua-duanya bisa dilakukan. Kalau kita mau asar dulu, menurut ulama enggak ada masalah. Kita mau asar dulu bersama jamaah tersebut, baru setelahnya kita mengqasar zuhur dua rakaat, tidak masalah. Ya, atau kalau kita mau zuhur dulu, ya mau zuhur dulu, kita berniat zuhur bersama mereka, silahkan, tidak masalah. Yang pasti kita ikut salat berjamaah. Karena ada hadis di mana ada seorang sahabat yang datang ke masjid Nabi dalam kondisi sudah salat, sedangkan di masjid Nabi belum sholat, lalu dia tidak ikut sholat, maka ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian mendatangi satu masjid sedangkan kaum muslimin sedang sholat, sholatlah bersama mereka, sholatlah bersama mereka. Kalau kalian sudah sholat, maka kalian mendapatkan pahala sunnah, sedangkan mereka mendapatkan pahala yang wajib. Jadi dalam kondisi ini, menurut saya lebih baik bapak zuhur dulu, itu yang lebih utama. Bapak zuhur dulu, walaupun bersama mereka, tidak masalah perbedaan niat. Bapak niat salat zuhur, mereka dalam kondisi salat asar. Bapak niat berjamaah salat zuhur, lalu ketika mereka salam, bapak salam, tinggal bapak mengqasar misalnya asarnya. Ya, mengqasar asarnya. Allah alam bissawab. Kalau mau asar juga enggak ada masalah, ya. Kalau asar, karena ini masalah diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bagaimana kondisinya harus tartib. Dan itu sudah kita baca hadisnya kemarin, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an yang menceritakan bahwa Nabi dan para sahabat pernah tidak sholat zuhur, tidak sempat zuhur, asar, maghrib, dan isya sudah masuk. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak isya dulu, tapi zuhur dulu, iqamah zuhur, iqamah lagi asar, iqamah lagi maghrib, iqamah lagi baru isya. Dan ini lebih kuat, Allahu a'lam bissawab, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kitaban mawquta, adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kesembilan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita sholat baca panjang pendeknya enggak benar, apakah merubah artinya? Bisa berubah, bisa tidak. Ya, bisa merubah, bisa tidak. Oleh karenanya Allah berpesan di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, bahkan seandainya kita belum hafal satu surat pun kecuali Al-Fatihah, Al-Fatihah saja cukup sebagai rukun. Ya, Al-Fatihah cukup sebagai rukun, tetapi kita wajib untuk terus belajar. Ya, wajib belajar, apalagi kaitan dengan bacaan-bacaan salat 5 waktu, ya. Ya, minimal juz 30 kita berusaha hafal untuk salat-salat kita sehari-hari. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Allah yubarik fik. Dari Ummu Aisyah di Sukabumi, bolehkah merutinkan salat taubat sebelum salat tahajud? Wallahu alam bissawab, ya. Saya rasa kalau salat tahajud saja. Salat taubat diperbolehkan, tapi ya kalau salat tahajud, ya tahajud saja. Setelah tahajud baru memperbanyak istighfar. Karena di antara yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah memperbanyak istighfar di waktu malam. Allah berfirman dalam surat apa itu, Az-Zariyat, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu malam mereka beristighfar, ya. Jadi, dan mendawamkan sesuatu terus-menerus, ya, yang terbaik itu mengikuti Nabi. Dan Nabi dalam sholat malam, kalaupun ada sholat sebelum tahajud, yaitu sholat ringan, dua rakaat, ya, sholat ringan. Setelah itu ya tahajud, dua rakaat sampai 8, baru ditutup dengan witir 3 rakaat. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-11, hamba Allah di Tegal. Saya pernah dengar, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah dengar dari narasumber bahwa bagi muazin tidak disunahkan membaca doa sesudah azan. Bagaimana? Allah alam bissawab, ya. Ya, saya tidak tahu masalah itu. Ya, tidak tahu masalah itu. Tetapi yang saya tahu, ya, tidak ada larangan juga muazin mengucapkan doa. Ya, tidak ada larangan juga. Ya, tidak ada larangan yang menunjukkan bahwa muazin tidak boleh membaca doa tersebut. Maka hukum asalnya apa yang berlaku untuk kaum muslimin, ya berlaku juga untuk muazin. Karena baca doa setelah azan memiliki keutamaan khusus, yaitu keutamaannya mendapatkan syafaat. Azan ada keutamaannya khusus. Doa setelah azan juga ada keutamaannya khusus. Saya tidak tahu alasannya apa. Sebagian yang mengatakan bahwa muazin tidak disunnahkan membaca doa tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-12. Apa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa berdoa setelah salat dilakukan langsung setelah salat wajib atau setelah salat sunnah ba'diyah? Doa. Kalau doa tidak kalau kita kembalikan kepada sunnah Nabi itu tidak setelah salat wajib, tidak setelah salat sunnah. Tetapi yang paling utama adalah antara azan dan iqamah ketika sujud dalam salat dan sebelum salam setelah tasyahud. Itulah tiga waktu yang dianjurkan oleh Nabi berdoa. Tapi boleh tidak kalau setelah salat doa? Ya boleh-boleh saja. Tapi ambil yang lebih utama, yaitu antara azan dan iqamah ketika sedang sujud dan sebelum salam setelah tasyahud akhir. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-13. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah boleh kakau kita, kalau kita salat pakai minyak wangi yang ada alkoholnya? Allah alam bissawab, dijelaskan oleh para ulama ya, minyak wangi yang ada alkoholnya ya itu tidak ada masalah. Ya, karena alkohol itu suci. Yang najis itu adalah khamr, minuman keras menurut mayoritas ulama. Adapun alkohol sebagai zat alami yang ada di alam semesta, dia suci. Alkohol, etanol dan lain sebagainya itu suci. Ya, suci. Yang najis itu adalah khamr. Apa itu khamr? Anggur yang diperas, kemudian dibuat fermentasi dan lain sebagainya sehingga dia menjadi minuman yang memabukkan. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana, Bapak? Dengan Agin di Sumut, Ustaz. Di Sumut? Iya. Silakan, Bapak. Perihal salat Jumat, Ustaz. Apa saat imam duduk di antara dua khutbah, jemaah doa dengan mengangkat tangan? Itu saja, Bapak. Kemudian setelah azan, apakah jemaah juga berdoa mengangkat tangan setelah kemudian, setelah azan? Setelah azan dan iqamah. Baik. Allah alam bissawab ya, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, sa'atun ijabah. Di hari Jumat ada waktu yang mustajab. Tapi para ulama berbeda pendapat ketika menentukan kapan sa'atul ijabah itu, kapan waktu yang diijabah itu. Pendapat yang paling kuat mengatakan setelah asar, yaumul jumu'ah ba'dal asar. Ya, hari setelah asar di hari Jumat. Itu pendapat yang paling kuat. Bahwa waktu yang mustajab itu adalah setelah Jumat, setelah asar di hari Jumat. Tapi sebagian berpendapat antara azan dan iqamah. Kalau memang Bapak termasuk yang memilih pendapat bahwa waktu yang ijabah itu adalah antara azan dan iqamah, tidak masalah kita berdoa walaupun singkat dengan mengangkat tangan. Doa masalah namanya, doa permintaan. Ya Allah berikan aku kelapangan rezeki, ya Allah berikan anakku kesehatan, ya Allah mudahkan aku untuk mendapatkan ini dan itu, enggak ada masalah. Adapun doa setelah azan, ya Allahumma rabba hadzihi da'wati tamah, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak perlu mengangkat tangan. Sama seperti doa setelah azan, doa mau makan, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, itu tidak perlu mengangkat tangan. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis dan waktunya pun sudah jam 8 tepat ya, 8:00. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.